Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Rajab rahimahullah. Masih dalam pembahasan, kadang namanya amalan lighairillah, untuk selain Allah itu ada berbagai macam. Yang pertama, fataratan yakunu riyaan mahdha. Amalan itu memang pada dasarnya riya. Dia melakukannya tidak ada lain kecuali ingin dilihat orang, didengar orang, dipuji orang dan lain sebagainya. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, taratin yakunu al-amal lillahi wa yusyarikuhu riya. Kadang suatu amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dibarengi dengan riya. Fa'in syaraka min asrih, kalau seandainya amalan tersebut diiringi dengan riya dari asalnya, dari awalnya, dari pondasinya, fa'nususu sahihah, nas-nas yang sahihah, tadullu ala butlani wa hubutihi aidha, menunjukkan bahwasanya amalan tersebut akan terhapus, tertolak. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirk, aku adalah tidak butuh dari syuraka, kesyirikan, amalan seorang hamba. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syarikahu. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang di situ dia barengi dengan kesyirikan bersama Allah, dia beribadah kepada Allah tetapi beribadah juga pada selain Allah, taraktuhu wa syarikahu, maka aku tinggalkan dia dengan dan sesembahannya. Wa kharraja Ibnu Majah, dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu wa radhuhu, sedangkan lafadznya fa ana minhu bariun, aku berlepas diri darinya. Wawalilladzi asyrak, dan kepada yang dia melakukan kesyirikan. Wa kharajal Imam Ahmad rahimahullah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, an Syaddad bin Aus, dari Syaddad bin Aus, dari Nabi SAW bersabda, man shalla yura'i faqad asyraq, barang siapa yang sholat dalam rangka ingin dilihat orang, maka dia telah melakukan kesyirikan pada Allah. Faqad man wa man yusa wa man sama yura'i faqad asyraq, barang siapa yang melakukan puasa dengan riya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa man tasaddaq riya yura'i faqad asyraq, barang siapa yang bersedekah ingin dilihat orang, maka dia telah melakukan kesyirikan. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an, fa inna juddata amali qalilatun wa katiru li syarikihi alladhi asyraka bi ana anhu ghaniyun. Aku adalah yang paling baik di dalam pembagian. Liman asyraka bi syai'a, terhadap orang yang menyekutukan aku di dalam ibadah walaupun sedikit. Fa'inna juddata amali qalilah, karena jerih payah dari amalannya akan dianggap sedikit. Wa katsiru li syariki, dan kebanyakannya untuk sesembahan dia, untuk berhala dia. alladzi asyraka bi, yang dia melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, anhu waniyun, aku tidak butuh dengan orang tersebut. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Abi Sa'id an Abi Fadalah wa kana min as-sahabah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk dari awal, dari awalnya sampai akhirnya, liyaumin la raiba fi, pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, nada munadin, tiba-tiba ada yang menyeru, mangkana asyraka fi amalin amilahu lillah azza wa jal fa'atlubu thawabu min handi ghairillah azza wa jal innallah agna syurakani syirik. Barang siapa mangkana asyraka fi amalin, barang siapa yang melakukan kesyirikan dalam satu amalan, amilahu lillah, yang dia beramal pada dasarnya untuk Allah tapi ada unsur kesyirikan di situ, ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Fayadlubu thawabahu min 'indi ghairillah azza wa jalla, maka hendaknya dia meminta pahalanya kepada sesembahannya, ini selain Allah. Innallaha aghna syuraka 'ani syirik. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari kesyirikan dan sesembahannya. Wa kharraja al-Bazzar fi musnadih, dan dikeluarkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, min hadits Dhahhak bin Qais an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqul ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik syarik, faman asyraka ma'i syarikan fa huwa li syariki, barang siapa yang menyekutukan aku di dalam sesembahan maka untuk sesembahannya. Ya ayuhan nas akhlisu amalakum lillahi azza wa jal, wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amalan hanya untuk Allah azza wa jal. Innallaha la yaqbalu min al-amali illa ma ukhlisalah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu amalan kecuali amalan yang ikhlas. Wala taqulu hadza lillahi wa lirrahim, janganlah kalian mengatakan ini untuk Allah dan untuk Rahim. Innalil Rahim wa laisa lillah minha syai'un, karena apabila suatu amalan diperuntukkan untuk Rahim maka tidak akan sampai kepada Allah sedikit pun. Wala taqul hadza lillah wa li wujuhikum, dan jangan pula kalian mengatakan amalan ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian. Innalil wujuhikum wa laisa lillah fiha syai'un, karena amalan tersebut hanya untuk wajah-wajah kalian, bukan untuk milik Allah, tidak sampai pada Allah sedikit pun. Ini pentingnya ikhlas ya, suatu amalan pentingnya ikhlas hanya untuk Allah azza wajalla. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.